Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di majelis ilmu yang mulia, yaitu lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, ya, petikan dari kitab Miftahu dari Sa'adah, yaitu di bab atau di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, dari tulisan al-imam al-allama Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih membahas dan mengkaji segi-segi keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Kita sampai kepada al-wajhus salatsun, segi yang ke-30. Al-wajhu as-salatsun, segi yang ke-30. Al-jahlu min sifati ahli nar, kejahilan, ketidakfahaman terhadap ilmu agama adalah termasuk sifat, bahkan termasuk ciri utama penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas, menjelaskan Allah subhanahu wasofa ahlan nari bil jahli wa akhbaro annahu sadda alaihim turuqal ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati penduduk neraka dengan kejahilan, bahwa mereka tidak belajar agama, tidak mau mendengarkan petunjuk Allah sewaktu di dunia, tidak mau berusaha memahaminya. Dan Allah memberitakan bahwa dia telah menutup bagi mereka, bagi penduduk penghuni neraka, jalan-jalan masuknya ilmu pada diri mereka. Pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup, hatinya ditutup, sehingga ilmu tidak bisa masuk, sehingga kebaikan dari petunjuk Allah tidak bisa tidak bisa merasuk ke dalam hati mereka. Qala ta'ala hikayatan anhum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hal ini, ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya di dalam surat Al-Mulk ayat ke-10 ke-11. Wa qalu law kunna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka penghuni neraka berkata, laukunna, seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan, mendengarkan petunjuk Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan seruan dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kami mau memahaminya, seandainya kami mau mendengarkan petunjuk Allah atau mau memahaminya, maka mestinya sekarang kami tidak termasuk ke dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, ya. Fasuhqa li ashabis sa'ir, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba lihat, ini pengakuan mereka, dan ini jelas menunjukkan karena mereka berpaling dari ilmu sewaktu di dunia, akhirnya Allah tempatkan mereka di dalam neraka. Karena ketika mereka berpaling dari ilmu, pasti jalannya akan terbimbing oleh syaitan, akan disesatkan oleh syaitan, oleh iblis, ya. Dia berpaling dari ilmu, maka tidak mungkin dia akan mengenal jalan yang lurus, tidak akan mungkin dia belajar akidah yang benar, tidak akan mungkin dia mengenal keimanan yang benar, tidak akan mungkin dia akan beribadah sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini mereka akui sendiri. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa yang mereka lakukan sendiri sewaktu di dunia. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. Maka penduduk neraka ini sendiri memberitakan bahwa dulu di dunia tidak mau mendengarkan dan tidak mau memahami petunjuk Allah, tidak mau mempelajari ilmu agama. Taib, wasam'u wal aqlu huma aslul ilmi wa bihima yunalu wa bihima yunalu. As-sam'u pendengaran dan akal memahami, mendengarkan dengan telinga dan memahami dengan hati, ya. Keduanya merupakan asal ilmu dan dengan keduanya ilmu dicapai. Wa qala ta'ala, kita perhatikan firman Allah di ayat yang lain. Di surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang sifat buruk penghuni neraka ini. Mereka di dunia tidak mau belajar agama, yang berarti menunjukkan berpaling dari ilmu agama adalah ciri-ciri penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh-sungguh kami telah dzara'na li jahannam, siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahannam? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami kebenaran, untuk belajar petunjuk Allah, mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Hatinya tidak digunakan untuk itu, hanya digunakan untuk urusan dunia saja, memahami perkara-perkara dunia, padahal dia diciptakan bukan untuk urusan dunia tersebut. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Mereka memiliki mata, pandangan mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki adhan, telinga. Mereka memiliki telinga-telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Dari binatang ternak. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Ya, jadi kelalaian yang sesungguhnya adalah lalai dari ilmu. Kelalaian yang sesungguhnya adalah tidak belajar petunjuk Allah. Orang bisa saja dia membaca Al-Quran, tapi karena dia tidak faham, ya, maka ini termasuk kelalaian. Bagaimana dia akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran untuk dijadikan hatinya, bisa memahaminya sehingga tumbuh iman di hatinya? Maka ini juga termasuk kekurangan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa berpaling dari memahami, mendengarkan dan memahami ilmu agama, ini adalah salah satu sifat utama yang ada pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbara subhanahu annahum lam yahsul lahum ilmun min jihatil ilmi thalath wa hiya al-aqlu was-sam'u wal-basaru. Kama qala fi mawdhi'in akhar summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bahwa penghuni neraka ini tidak bisa tidak mendapatkan ilmu sewaktu di dunia, tidak mengambil ilmu, berusaha mempelajari ilmu sewaktu di dunia dari satu dari tiga arah. Dari satu arah, dari tiga arah ilmu yang ada pada diri mereka. Harusnya dimanfaatkan salah satunya. Ya. Yaitu akal, memahami dengan hati. As-sam'u, mendengar dengan telinga. Dan al-basar, melihat dengan mata. Allah berfirman di ayat yang lain menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Karena tidak menggunakan ini, tidak menggunakan tiga hal ini, maka mereka disebut summum bukmun umyu fahum la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa memahami petunjuk Allah. Apakah mereka buta dalam artian cacat, tuli dalam artian cacat? Tidak. Pendengaran mereka normal, berfungsi. Penglihatan mereka berfungsi secara normal kayak manusia yang lain. lisan mereka bisa berbicara, tapi karena tidak diisi dengan kebaikan, sehingga hatinya tidak memahami kebenaran, maka tidak ada gunanya sehingga mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang cacat hakiki di hadapan Allah. Mereka lah orang-orang yang sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, ya, tuli, bisu, dan buta, fahum la yaqilun, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran, karena tidak menggunakan anggota tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kemuliaan bagi manusia untuk memahami petunjuk Allah, untuk melihat, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, untuk mendengarkan, memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab ini mereka tercela dan dikatakan sebagai orang-orang yang tuli, ya, bisu dan buta, cacat yang sesungguhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, menyebutkan tentang tiga anggota tubuh ini, bahwa inilah tiga anggota tubuh yang paling mulia, karena disinilah masuknya ilmu. Disinilah manusia sebab yang menjadikan manusia menjadi mulia, karena dengan ini mereka bisa belajar petunjuk Allah, memahami petunjuk Allah, mereka bisa memahami iman, bisa memperbaiki diri untuk mengikhlaskan agama karena Allah semata-mata, bisa meraih cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. إِنَّ السَّمْعَ, sesungguhnya pendengaran, وَالْبَصَرَ, penglihatan, dan fuad, dan hati manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula, ketiga perkara inilah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ketiga inilah yang harusnya difungsikan untuk hamba ini mengenal Allah, mengenal iman, mengenal cinta, takut, dan berharap kepada Allah, mengenal sebab untuk menyempurnakan keimanan dan tauhid mereka, penghambaan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Baik, wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu ya'kiluna biha au adhanu yasma'una biha fa'innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal kulubu allati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga mereka memiliki hati untuk bisa memahami kebenaran, memahami petunjuk Allah, atau memiliki pendengaran untuk bisa mendengarkan, dengan pendengaran itu mendengarkan petunjuk Allah? Maka sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang terdapat di dalam dada manusia. Jadi kebutaan yang sesungguhnya adalah buta hati. Hati tidak memahami kebenaran. Seseorang bisa saja punya penglihatan yang normal, tapi karena penglihatannya hanya berfungsi sebagai penglihatan binatang, hanya melihat urusan dunia, hanya melihat makanan dan minuman, tidak bisa melihat atau membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah untuk dipahami oleh hatinya, maka yang seperti ini tidak bermanfaat. Inilah buta yang sesungguhnya. Makanya Allah berfirman di akhir ayat ini bagaimana? Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati, mata hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 26, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, mata-mata untuk melihat, afida dan hati untuk memahami, tapi pendengaran mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Demikian pula pandangan mata mereka, Demikian pula hati mereka tidak bermanfaat sedikit pun, karena mereka justru menolak ayat-ayat Allah. Ya, dan mengepung mereka, meliputi mereka keburukan yang dari kebenaran yang dulunya mereka perolok-olok sewaktu di dunia. Adab Allah subhanahu wa ta'ala kemudian meliputi mereka sebagai balasan dari dulu yang mereka perolok-olokkan di dunia. Ini kan teguran. Kalau dia punya mata, punya hati, punya pendengaran, kenapa dia menolak ayat-ayat Allah? Padahal tiga anggota badan ini harusnya fungsinya untuk memahami kebenaran. Apalagi yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam petunjuknya. Seandainya mereka mau benar-benar menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hatinya untuk bisa diisi dengan kebenaran. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita tentang orang kafir sewaktu di dunia, sebagaimana cirinya penghuni neraka waktu di akhirat, yang mereka akui sendiri adalah mereka tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka untuk diisi, membaca, mendengarkan, dan memahami petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa qad wasafa ahla syaqa'i kama tara bi adamil ilmi wa syabbahahum bil an'ami taratan wa taratan bil himari alladhi yahmilu al asfar wa taratan ja'alahum adalla min al an'am wa taratan ja'alahum syarra dawabi 'indahu وَتَارَةً جَعَلَهُمْ أَمْوَاتًا غَيْرَ أَحْيَا وَأَخْبَرُ أَنَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَتَارَةً أَخْبَرُ أَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً. Kita lihat di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, ya tentu kalau ingin dibawakan semua ayatnya akan banyak, akan panjang pembahasannya, maka diringkas oleh beliau. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati penduduk penghuni neraka atau orang-orang yang celaka sebagaimana yang kamu lihat yang sudah kita bacakan tadi ayat-ayatnya, ya, mereka disifati tidak punya ilmu, jahil, bodoh. Allah serupakan mereka dengan binatang ternak. Binatang ternak juga bisa mendengar, bisa melihat, tapi tidak bisa memahami kebenaran. Tapi mereka memang dijadikan tidak punya akal. Kalau manusia yang punya akal, ini yang bermasalah. Makanya dikatakan mereka sama dengan binatang ternak, balhum awal, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih parah keburukannya. Allah menyerupakan mereka dengan binatang-binatang ternak kadang-kadang juga diserupakan dengan bil himaril ladzi yahmilul asfar, keledai yang memikul kitab-kitab tebal, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Jum'ah, kamatsalil himari yahmilul asfar. Ya, seperti himar, keledai, orang-orang yang humilut Taurat, orang-orang yang diturunkan pada mereka kitab Taurat, itu seperti perumpamaan keledai yang mikul kitab-kitab tebal. Ada ilmu di punggungnya tapi tidak difahami, hanya dipikul saja, dibawa-bawa saja. Ini seperti keadaan sebagian orang, di rumahnya ada Al-Quran, di rumahnya ada sumber petunjuk tapi tidak dibaca, apalagi difahami. Bagaimana akan menjadi petunjuk kebaikan? Wataratan, terkadang Allah jadikan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sudah kita lewati ayatnya. Kadang-kadang di ayat yang lain Allah jadikan mereka sebagai seburuk-buruk binatang ternak, binatang melata di sisinya. Terkadang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang mati dan tidak hidup, karena kehidupan tidak bermanfaat bagi mereka. Kadang juga Allah beritakan bahwa mereka itu di dalam kegelapan jahil, kegelapan sesat, dalam kegelapan kebodohan dan kegelapan kesesatan. Terkadang Allah beritakan bahwa di hati mereka itu ada sumbat yang menutupi. Di telinga mereka juga ada penutup. Dan di hadapan pandangan mereka juga ada gisyawah, penghalang, sehingga mereka tidak bisa menghalangi, tidak bisa melihat kebenaran karena halangan tersebut. Ini berita yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk, dan penghuni neraka di akhirat nanti. وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى كُبْحِ الْجَهْلِ وَذَمِّ أَهْلِهِ وَبُغْضِهِ لَهُمْ كَمَا أَنَّهُ يُحِبُّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَيَمْدَحُوهُمْ وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَّمُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ Dan ini semua menunjukkan kepada kita tentang buruknya kejahilan, kebodohan, celaan terhadap orang-orang yang bodoh dan kebencian Allah kepada orang-orang yang jahil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berilmu, dan tentu penghulu mereka, pembina mereka adalah para nabi dan para rasul yang membawa wahyu Allah. Setelah mereka terima dari Allah, mereka pahami, mereka sampaikan kepada umatnya. Maka Allah mencintai orang-orang yang berilmu, memuji mereka dan menyanjung mereka. Sebagaimana di penjelasan yang lalu. Wallahul musta'an, dan Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita memohon, memohon pertolongan. Ini juga ya keterangan yang menggambarkan kepada kita tentang agungnya kedudukan, kedudukan ilmu, ya. Karena ini adalah insyaallah merupakan jalan yang akan menerangi langkah kita sehingga kita jauh dari sebab-sebab kecelakaan. Makanya sudah kita ketahui hadis yang sudah kita lewati dalam Sahih Muslim, ilmu merupakan sebab yang menerangi langkah kita untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Taib ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta para pendengar Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, kita lanjutkan di segi yang satu segi lagi. Al-Wajhul Hadi wa Thalathun, segi ke-31. Al-fiqhu fid din min alamatil khair. Memahami agama termasuk ciri utama, tanda utama kebaikan. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ma fi sahihaini min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari riwayat sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ini memahami agama, ingat memahami bukan cuma hafal dan bisa membaca. Memahami artinya bisa merenungkan kandungannya supaya mengisi hatinya dengan kebaikan. Ini adalah ciri utama orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah, kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim di sini rahimahullah ta'ala, wa hadha yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Hadis ini, kalau kita balik pemahamannya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang Allah tidak jadikan dia faham dalam urusan agama, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau mendengarkan Al-Quran dengan penafsiran yang benar, tidak mau berusaha memahami petunjuk Allah, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Karena Allah tidak beri dia taufik, tidak bukakan hatinya keinginan untuk memahami agama, berarti Allah tidak kehendaki baginya kebaikan sebagaimana yang kita fahami dari hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini. Nah, taib. Kama anna man arada bihi khairan faqahahu fid din, fi dinihi. Sebagaimana orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan. Maka barang siapa yang Allah jadikan dia faham agama, sungguh berarti Allah kehendaki baginya kebaikan. Idza urida bil fiqhi al ilmul mustalzimu lil amal. Tentu di sini kalau dimasukkan dengan fikih, memahami agama adalah ilmu yang mengandung konsekuensi amal soleh, bukan cuma ilmu saja, yakni ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang mewariskan amalan soleh. Jadi sekali lagi, memahami agama di sini bukan ilmu saja. Karena kalau cuma ilmu berarti butuh pengamalan, butuh syarat yang kedua, makanya disebut dengan fikih fid din, memahami agama. Ya, ada ucapan salah seorang dari ulama salaf yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan kepada salah seorang yang datang bertanya kepada beliau tentang orang faqih. Siapakah orang yang faqih, faham agama? Ya. Kata beliau, "Atadrimal faqih?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Apakah kamu mengetahui apa itu orang yang faham agama? Siapa itu orang yang faham agama?" "Innamal faqihu zahidu fid dunya Al-basiru bidini al-mudawimu fi ibadati rabbihi. Orang yang faqih faham agama adalah orang yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Ya, tidak mencintai dunia berlebihan. Orang yang mendalam pemahaman agamanya dan mudawimu selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang yang faham agama sesungguhnya, bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar pernah mengetahui sesuatu atau banyak pengetahuannya, tapi tidak tercermin di dalam kebaikan hatinya, sikap zuhudnya atau ketaatannya, ketekunannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya fikih memahami pemahaman agama yang merupakan ciri utama kebaikan yang Allah kehendaki bagi hambanya. Baik. Wa amma in urida bihi mujarradul ilmi fala yadullu ala anna man faqahahu man faqaha fid dini faqad urida bihi khairan. Adapun jika yang dimaksud di sini sekedar ilmu saja, maka tidaklah ini menunjukkan bahwa barang siapa yang memahami agama berarti Allah telah menghendaki baginya kebaikan. Fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khair. Karena kalau seperti ini maknanya, berarti memahami agama hanya merupakan salah satu syarat saja untuk kehendak, untuk Allah kehendaki baginya kebaikan. Ya, masih ada syarat lain, yaitu mengamalkannya. Wa alal awal yakunu mujiban wallahu a'lam. Tapi kalau diartikan makna yang awal, ilmu sekaligus amal, berarti pasti orang yang paham agama Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau diartikan fikih, memahami agama hanya ilmu saja, belum tentu. Dia baru memiliki salah satu syarat, butuh syarat yang lain, yaitu berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Yang jelas, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Bagaimanapun ilmu, kalau kita artikan ilmu saja, berarti dia salah satu ciri kita butuh untuk berusaha keras mengamalkannya. Kalau diartikan ilmu di sini adalah ilmu pemahaman yang mewariskan amalan soleh, berarti dia sudah merupakan keharusan orang yang Allah berikan padanya, berarti pasti Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan. Mudah-mudahan dengan dua segi yang kita baca di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi besar bagi kita semua untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri waktu kepada antum yang ingin menanyakan hal-hal yang butuh untuk ditanyakan. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiqh Ustaz Atar Mata yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ukhatul islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama dari penelpon kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan di mana? Ini dari Pak Muhtar di Duri Riau. Pak Muhtar di Riau, silakan Pak Muhtar. Pertanyaannya silakan. Ini Ustaz mau sampaikan, ada usaha, ada orang yang menolak kalau Islam itu dimasukkan sebagai agama. Ini bagaimana Ustaz? Kenapa? Karena kalimat agama itu tidak tersebut di dalam Al-Quran. Tadi Al-Quran menggunakan kalimat din. Kalimat agama itu dari segi bahasa dan istilah berbeda jauh dengan din. Kalau agama itu katanya hanya mengatur urusan manusia kepada Tuhannya saja, sedangkan din mengatur urusan manusia kepada Allah, kepada makhluknya, kepada alam sekitarnya. Kemudian dalam Al-Quran Yahudi, Kristen itu tidak dimasukkan bagian daripada din, termasuk juga Hindu, Buddha. Tapi kita di Indonesia ini Hindu, Buddha itu termasuk daripada agama. Dengan demikian apakah dengan memasukkannya Islam sebagai agama itu berarti merendahkan Islam itu sendiri. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Atas pertanyaannya cukup Pak. Ya, Pak Muhtar, terima kasih banyak. Ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Riau tadi kalau nggak salah ya, di Sumatera ya. Sebagai nasihat kepada beliau yang bertanya tadi, kita katakan tidak semua orang itu bisa didengar ucapannya. Kalau seandainya Bapak setiap orang mengacakan sesuatu, Bapak dengar, akhirnya bingung dan ditanyakan, kita akan kebingungan karena banyak orang yang bicara tanpa ilmu. Sekarang dasarnya dia mengatakan tadi mana? Kalau dia mengatakan secara bahasa, harusnya dia bawakan kamus besar bahasa Indonesia sebagai rujukan bahasa, kan ini pengertian secara bahasa. Selama ini kita mengartikan ad-din itu adalah agama. Dan siapa yang mengatakan agama itu hanya mengatur urusan manusia dengan dengan Tuhan tanpa mengatur urusan manusia dengan manusia? Tidak benar. Agama-agama yang lain yang meskipun salah menyebutkan di dalam ajaran-ajaran mereka hubungan dengan manusia yang lain. Ya, meskipun salah tapi dinamakan agama, ini tidak benar. Lagi pula kalau dikatakan Yahudi, Nasrani bukan disebutkan din dalam Quran, salah. Di akhir surat Al-Kafirun jelas Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dinamakan agama bagi mereka. Dan bagi kami agama kami. Iya kan? Lakum dinukum, bagi kalian agamamu, waliyadin, dan bagiku agamaku. Jadi din itu agama, cuma kan agama ada yang benar, ada yang salah. Tidak mengapa kita namakan seperti itu. Sebagaimana kita namakan akidah. Ya, akidah ada yang sahih, ada yang batilah, ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Akidah artinya sesuatu yang mengikat hati, itulah iman. Itulah kita namakan din. Din maknanya lebih luas lagi. Ya. Tidak mengapa kita namakan demikian. Ada din yang salah, ada din yang benar. Kalau din yang salah berarti menyimpang dari agama Islam, kalau yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengomentari seperti ini, kita katakan apa buktinya, mana sandaran Anda secara bahasa Indonesia, tunjukkan. Kalau mengatakan ini salah secara bahasa, harus punya landasan. Ada kamus besar bahasa Indonesia, ada penjelasan ahli bahasa mana. Kemudian terjemahan seperti itu, siapa yang mengatakan itu salah? Siapa juga yang mengatakan Al-Quran tidak menyebutkannya? Buktinya ada ayat yang menyebutkannya. Jadi saya katakan tidak perlu didengarkan semua orang bicara. Sebagaimana Bapak sekarang menyikapi bidang ilmu dalam urusan dunia. Contoh misalnya, ada yang bicara sekarang tentang masalah virus corona. Orang awam, corona itu begini, begini, begini, begini. Apakah Pak akan mendengarkan? Kan Pak melihat keahliannya. Oh, dia adalah seorang ahli kesehatan. Oh, dia ahli virus. Oh, dia peneliti. Baru kita dengarkan. Ini saja masih ada perbedaan. Ada yang salah keterangan di antara mereka. Ini masalah-masalah yang bisa diteliti. Apalagi urusan agama ini kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan pembicaraan dari hawa nafsu manusia sendiri. Semua orang bicara harus ada dalilnya. Harus andaran, ada landasan tafsir apa dia kemukakan dengan dasar apa. Bahasa Indonesia harus ada penjelasan dari ahli bahasa dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan khatalil salam azan ya Allah wa ayakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami akan bertanya melalui pesan singkat dari pendengar kita Ustaz yang bernama Pak Abdullah. Beliau bertanya Ustaz, apakah setiap muslim pasti meninggal di atas tauhid? Karena masih banyak orang-orang yang Islam yang cuek terhadap agamanya yang disebut dengan Islam KTP. Dan ketika seseorang yang meninggal dalam keadaan kurang ilmunya yang tidak ada tauhid, apakah nanti Allah akan menolak atau tidak mengakui keislamannya Ustaz? Apakah hal ini bisa terjadi Ustaz? Syukran atas penjelasannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, beliau yang bertanya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Banyak Islam yang KTP tidak peduli ya. Menunjukkan tidak demikian. Allah tidak menjamin setiap orang Muslim itu mati di atas keislamannya. Banyak orang yang murtad meninggalkan agamanya. Kalau di zamannya Rasulullah SAW saja ada yang murtad, apalagi di zaman kita sekarang lebih banyak lagi pelaku syirik, orang yang melakukan perbuatan mungkin dia tidak tahu, akhirnya terjerumus ke dalam kekufuran atau bahkan kesyirikan atau membatalkan agamanya. Banyak. Kalau dia melakukan perbuatan ini sampai dia meninggal dunia tidak bertobat, maka ayatnya sudah jelas, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik. Artinya batal semua amalnya, tidak akan dihapuskan dosa-dosanya pada hari kiamat kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik besar dan belum bertobat selama hidupnya, atau kekufuran misalnya. Maka jelas ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih menyebutkan orang yang mati di atas keyakinan yang merusak asal imannya ini, merusak asal tauhidnya ini, merusak asal Islamnya ini, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua keburukan. Nah. Jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Abdullah, mudah-mudahan dipahami dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang berikutnya kami angkat nomor telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Di Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak Samsul. Oh ya. Ini mudah-mudahan enggak salah. Pada pertemuan beberapa yang lalu ada yang nanya masalah wudu, sama didulukan tangan mana, kanan apa kiri? Terus kata Ustaz tidak ada hadis yang menjelaskan kanan harus kanan harus kiri dulu. Nah sekarang saya ketemu hadis ini, apa masuk ke dalam hal itu? Hadisnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika beliau bersuci, berjalan dan memakai sendal. Apakah ini bisa termasuk ke dalam berwudu? Baik, terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Saya belum pernah menjawab pertanyaan seperti ini. Saya ingat saya sekarang tanya sama teman yang suka meliput acara juga, beliau tidak pernah dengar. Bahkan pekan lalu kita pengajiannya batal. Pekan lalu kajian kita batal. Pekan sebelumnya saya tidak pernah menjawab seperti ini. Karena keyakinan saya, kalau kita berwudu dimulai dengan tangan kanan. Keyakinan saya seperti saya, sampai sekarang itu. Keyakinan saya, kita mencuci tangan, kita mulai dengan tangan kanan. Bahkan ada hadis-hadis seperti hadis yang Bapak bawakan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai anggota wudu juga rata-rata memulai dengan kanan. Itu yang saya yakini, ya, kita memulai dengan kanan. Nah, Ustaz, terima kasih banyak, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang sampaikan. Ustaz, demikian jawaban Pak Samsul di Lampung, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan sebagaimana tadi informasi oleh Ustaz, memang pekan kemarin kita meliburkan kajian karena sebab satu hal, sehingga Ustaz tidak menyampaikan pembahasan tentang masalah tersebut. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, saya memiliki seorang anak perempuan yang sudah siap menikah dan sudah banyak ikhwan yang datang melamar, tetapi wali dan anak saya tidak setuju. Walinya adalah pengganti suami saya yang telah meninggal. Bisa Ustaz memberikan penjelasan tentang hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Walinya tadi adalah pengganti suami saya yang telah meninggal. Siapa yang dimaksudkan di sini? Kalau suaminya telah meninggal, maka harusnya yang menjadi wali, kalau dia punya saudara laki-laki, kalau bapaknya sudah meninggal, berarti saudara laki-lakinya yang sudah balik tentu saja. Atau kalau tidak, ya saudara dari suaminya yang laki-laki, saudara dari bapaknya maksudnya, paman-pamannya berarti, itu yang harusnya menjadi walinya. Ya. Kemudian kalau saya tidak mengerti siapa tadi yang dimasukkan dengan pengganti, apakah ibu ini menikah lagi, lantas yang itu yang menjadi walinya, ya saya tidak mengetahui kalau ini, kalau dia misalnya menolak tanpa alasan, maka ini alasan tanpa alasan yang syar'i, maka ini tidak, bukan perkara yang dibenarkan dalam hal ini, dan dia tidak berhak sebenarnya untuk menolak hal tersebut. Kalau ibunya sudah setuju, ya, kemudian orang yang melamar juga adalah orang yang baik, sebaiknya cepat dinikahkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu yang saya ketahui tentang masalah ini. Bisa juga hal-hal seperti ini bisa diadukan kepada pihak KUA untuk meluruskannya. Kalau ada yang kita kenal yang punya pemahaman agama yang kita kenal, kemudian kita tanyakan, konsultasikan supaya bisa diberikan nasihat kepada siapa yang disebutkan sebagai pengganti tadi ini, saya tidak mengerti maksudnya siapa. Maka itu yang harusnya ditempuh dalam cara seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab dan masih ada waktu untuk sesi soal jawab ini, dan kami masih membuka kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari penelpon, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Masli di Pekanbaru. Pak Marsi. Masli di Pekanbaru. Oh, Masli di Pekanbaru. Silakan Pak Masli. Saya mau tanya nih, ada kemana Ustaz takut sama binatang sama dengan takut virus corona? Ya, pertanyaannya Pak, maaf, diulang kembali, kurang jelas. Anda Ustaz menyatakan kita tuh takut corona sama dan takut kebenaran. Oh baik, terima kasih kalau banyak. Kalau kita kebenaran kita lari, kalau kita ke corona kita lari juga adanya. Baik. Mungkin pertanyaan lah. Ya. Kalau corona kan gaib. Baik Pak. Coba Pak, terima kasih banyak pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin diperjelas Ustaz, beliau bertanya tentang apakah benar takut sama dengan corona sama dengan takut dengan binatang yang berbahaya. Apakah memang benar demikian? Karena kalau binatang jelas kelihatan, dan sedangkan kalau corona adalah hal yang goib Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, pernyataan dari Ustaz ini ya tidak kita salahkan. Memang benar keadaannya demikian, karena virus corona tidak gaib, cuma dia kecil tidak nampak saja begitu ya. Cuman tentu kita takut ada sebabnya. Contoh, kita takut kepada binatang buas. Ya, binatang buasnya jauh di hutan sana, kita adanya di rumah, masa kita takut? Ya, sama dengan virus corona juga, kalau tidak ada sebab-sebab yang memungkinkan sebab-sebab menurut tertentu keterangan orang yang ahli dalam masalah ini di sekitar rumah kita, ya kita tetap lakukan seperti biasa, kita berlindung kepada Allah, apalagi kita butuh, termasuk orang yang mungkin belum ada terpapar virus ini di sekitarnya, kemudian dia keluar untuk melaksanakan ibadat, tidak mengapa, kenapa dia harus takut? Jadi ketika ada sebabnya kita takut, tentu dengan berlindung kepada Allah, ya kita wajar lakukan takut tersebut. Kalau misalnya di luar rumah kita banyak binatang buas, ya kita takut untuk keluar. Atau sedang ada sesuatu yang bisa membahayakan, bukan cuma binatang buas, misalnya sedang hujan deras, banyak petir di luar rumah kita, kita berlindung kepada Allah, kita tinggal dalam rumah saja. Ya, kita lakukan demikian. Ya, kalau kita terpaksa ada di luar, ya kita cari tempat naungan dengan berlindung kepada Allah, itu boleh, karena ada sebabnya yang menjadikan kita takut. Tapi kalau tidak ada sebab, nah ini takut yang tidak wajar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian juga Pak Masdi, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar atas pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk yang berikutnya Ustaz, kami angkat tanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz mengenai tentang malam tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang di mana telah beredar dan juga tersebar tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara ada hadis tentang ada Ummul Mukminin Aisyah yang beliau menceritakan di mana ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah, dan ketika itu ternyata Rasulullah sedang menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang jika datang malam nisfu Sya'ban, maka laksanakanlah sholat pada malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Mohon dijelaskan Ustaz, apakah memang ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan ketika memang ada keutamaan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebaiknya Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Menurut penjelasan dari para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlul hadis, rata-rata hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan atau amalan tertentu di malam Nisfu Syaban, rata-rata hadisnya berkisar antara lemah dan palsu. Ya, seperti hadis tadi, ada berpuasa di malamnya, di siangnya sholat di malamnya, atau ada hadis sholat alfiyah atau bacaan yasin atau yang lainnya, seperti yang banyak tersebar dari beberapa orang yang tidak paham agama dalam masalah ini. Ini semua banyak riwayat yang tidak sahih. Ada satu yang sahih, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari berbagai jalur dan banyak sahabat yang meriwayatkannya, adalah keutamaan umum tapi tidak ada amalan tertentu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa lailatul nisf min sya'ban ittala Allahu ala khalqihi idza jaat lailatul nisf min sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin aw musya'in. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada makhluknya, tentu dengan kemuliaan, ketika telah datang malam pertengahan Syaban, malam nisfu Syaban, kemudian Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang punya mengadakan permusuhan dengan saudaranya. Dalam riwayat lain, fayaghfiru lil mu'minin, Allah mengampuni orang-orang mukmin. Ini yang sahih, tapi itu tidak menyebutkan amalan tertentu, ya. Kita hanya diperintahkan tentu untuk ibadah secara umum, banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan-keutamaan atau amal-amal tertentu, ini tidak ada yang sahih. Syekh bin Baz bahkan mengingkari, beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan atau amal-amal tertentu di malam nisfu Syaban. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Rafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz, dan ikhwatali Islam azani Allahu ayyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui telepon, layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Mau tanya Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak, mohon maaf? Dengan Bapak Heri. Ya, di mana Pak Heri? Mohon maaf. Di Samarinda. Di Samarinda, silakan Pak Heri, pertanyaannya. Tentang apa, muntahan bayi itu apakah najis, Ustaz? Muntahan bayi. Baik. Ya. Itu saja pertanyaan Pak Heri, cukup? Ya. Cukup. Baik, terima kasih Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jawabannya, muntahan bayi bukan merupakan najis. Bahkan muntahan orang dewasa juga bukan merupakan najis. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu najis kecuali ada dalilnya. Karena hukum asalnya yang ada pada diri kita itu adalah hal-hal yang suci, ya. Meskipun kalau kita katakan dia bau, ya kita cuci, tapi tidak sampai najis, tidak sampai dikatakan batal wudunya orang yang ada muntahan di kainnya atau di pakaiannya misalnya. Baik itu muntahan bayi maupun muntahan orang dewasa, tidak najis ya hukumnya. Nah, itu pertanyaan jawaban untuk Pak Heri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah kebaikan bagi beliau dan keluarganya dan kepada kita semua. Dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir kita di kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan teruskan kembali di waktu-waktu mendatang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cukupkan kajian kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.